Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4. Cetakan tahun 1989. Mulai halaman 498. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun tingkat-tingkat dengki itu 4 perkara. Pertama, bahwa ia mengingini hilangnya nikmat dari orang lain, walaupun yang demikian itu tidak berpindah kepadanya. Dan inilah yang paling keji. Kedua, bahwa ia mengingini hilangnya atau berpindahnya nikmat. Karena keinginannya pada nikmat itu seperti keinginan kepada rumah yang bagus, atau wanita yang cantik, atau kekuasaan yang tembus, atau kehidupan yang lapang, yang telah diperoleh orang lain. Ia mengingini supaya nikmat itu baginya. Dan yang dicarinya ialah nikmat tersebut, bukan hilangnya nikmat dari orang lain. Kebenciannya ialah ketiadaan nikmat itu baginya, bukan karena dinikmati orang lain dengan nikmat itu. Ketiga, bahwa ia tidak rindu nikmat itu sendiri bagi dirinya. Akan tetapi ia rindu seperti nikmat itu. Kalau ia lemah daripada memperoleh seperti nikmat tersebut, niscaya ia mengingini hilangnya atau dari orang lain nikmat itu, supaya tidak kelihatan kelebih kurangan di antara keduanya, antara dia dan orang lain. Keempat, bahwa ia rindu bagi dirinya sendiri seperti nikmat tersebut. Kalau tidak berhasil, maka ia tidak mengingini hilangnya nikmat tersebut dari orang itu. Yang penghabisan atau yang keempat ini dimaafkan kalau dalam urusan keduniaan dan disunatkan kalau dalam urusan keagamaan. Dan yang nomor tiga, ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Dan yang nomor dua itu lebih ringan dari yang nomor tiga. Dan yang pertama itu tercela semata-mata. Dan menamakan tingkat kedua itu dengki adalah suatu kemungkinan dan perluasan arti kata-kata. Tetapi itu dengki adalah suatu kemungkinan dan perluasan arti kata-kata. Tetapi itu tercela karena firman Allah Ta'ala, wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Artinya, janganlah kamu iri hati terhadap pemberian Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Surat An-Nisa ayat 32. Maka iri hati atau bercita-cita untuk seperti yang demikian itu tidak tercela. Adapun iri hatinya untuk memperoleh benda itu sendiri, maka itu tercela. Penjelasan, sebab-sebab dengki dan berlomba-lomba. Adapun berlomba-lomba atau al-munafasah, sebabnya ialah kecintaan kepada sesuatu yang ada padanya atau al-munasafah. Kalau yang demikian itu urusan keagamaan, maka sebabnya ialah kecintaan kepada Allah Ta'ala dan kecintaan mentaatinya. Dan kalau urusan keduniaan, maka sebabnya ialah kecintaan kepada yang diperbolehkan di dunia dan memperoleh kenikmatan dengan yang diperbolehkan itu. Sesungguhnya, kita perhatikan sekarang tentang dengki yang tercela. Pintu masuknya banyak sekali. Akan tetapi jumlahnya terbatas kepada 7 pintu, yaitu permusuhan, perasaan kemuliaan diri atau at-ta'azzuz, takabur, mengherani diri sendiri atau ta'ajub, takut kehilangan maksud-maksud yang dicintai, kesukaan menjadi kepala, gaji jiwa, dan pikirnya. Sesungguhnya, tidak menyukai nikmat kepada orang lain adakalanya karena orang itu musuhnya. Lalu ia tidak menghendaki kebajikan bagi orang tersebut. Dan ini tidak tertentu dengan teman-teman yang sebaya saja. Bahkan orang yang hina ada yang dengki kepada raja. Dengan pengertian bahwa ia menyukai hilang kenikmatannya. Karena ia marah kepada raja itu disebabkan perbuatan jahat raja tersebut kepadanya atau kepada orang yang dicintainya. Ada kalanya bahwa ia mengetahui bahwa orang yang memperoleh kenikmatan itu menyombong dengan kenikmatan kepadanya. Dan ia tidak sanggup memikul kesombongan dan kebanggaan orang itu karena perasaan kemuliaan dirinya. Dan itulah yang dimaksud dengan at-ta'azzuz. Ada kalanya bahwa ia pada tabiatnya atau karakternya merasa besar diri atas orang yang didengkiinya. Dan yang demikian itu tertegah kepadanya karena kenikmatan orang tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan takabur. Ada kalanya bahwa nikmat itu besar dan kedudukan itu tinggi. Lalu ia merasa takjub dari kemenangan temannya yang sebaya dengan kenikmatan yang seperti itu. Dan itulah yang dimaksud dengan ta'ajub. Ada kalanya bahwa ia takut dari hilangnya maksud-maksudnya disebabkan nikmatnya orang itu dengan berusaha untuk ia sampai kepada mendesaknya pada maksud-maksudnya. Ada kalanya bahwa ia menyukai menjadi kepala atau bubur riyasa yang terbina di atas keistimewaan dengan suatu kenikmatan yang tidak ada kesamaan, yang tidak ada kesamarataan padanya. Ada kalanya bahwa ia tidak ada ia dengan salah satu dari sebab-sebab tersebut, akan tetapi karena kekejian jiwa dan kekikirannya dengan kebajikan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan tidak dapat daripada penguraian sebab-sebab ini. Sebab pertama, permusuhan dan kemarahan. Dan inilah sebab kedengkian yang paling berat. Sesungguhnya orang yang disakiti oleh seseorang dengan sesuatu sebab dan berbeda kepentingan dengan salah satu segi, niscaya hatinya akan benci dan marah kepada orang tersebut. Dan melekatlah kedengkian itu padanya, pada hatinya. Dan kedengkian itu menghendaki kesembuhan dan pembalasan dendam. Kalau orang itu marah, itu lemah dari kesembuhan itu dengan sendirinya, niscaya ia menyukai akan disembuhkan oleh masa. Kadang-kadang yang demikian membawa kepada kemuliaan dirinya pada sisi Allah Ta'ala. Maka manakala musuhnya mendapat bencana, niscaya ia merasa senang dan menyenangkan bahwa bencana itu balasan yang setimpal kepada musuh itu dari pihak Allah di atas kemarahannya. Dan bencana itu lantaran karenanya. Dan manakala musuhnya memperoleh nikmat, niscaya yang demikian itu menyakitkannya karena berlawanan dengan maksudnya. Kadang-kadang tergores dalam hatinya bahwa ia tiada mempunyai kedudukan atau mansilah pada sisi Allah, di mana Allah Ta'ala tiada mengambil balasan baginya dari musuhnya yang telah menyakitinya. Tetapi Allah memberi nikmat kepada musuhnya itu. Kesimpulannya, dengki itu mengharuskan kemarahan dan permusuhan, dan tidak berpisah dari keduanya. Dan tujuan orang menjaga diri atau orang yang takwa ialah bahwa ia tidak mau dan tidak menyukai yang demikian dari jiwanya. Adapun untuk memarahi manusia, kemudian sama senang dan sakitnya pada manusia tersebut, maka ini tidak mungkin. Dan ini termasuk apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala akan orang-orang kafir, yakni dengki dengan permusuhan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau adru alaikum wa idza khalau adru alaikumul anamin ila minal ghaib al ayah, yang artinya, dan apabila mereka menemui kamu, mereka mengatakan kami beriman. Dan apabila mereka sendirian, digigitnya anak jarinya karena sangat marah kepadamu. Katakan kepada mereka, matilah karena kesangatan marahmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui isi hati. Jika kamu beroleh kebajikan, niscaya menyedihkan kepada mereka. Dan jikalau kamu ditimpa kesusahan, niscaya mereka girang karenanya. Dan kalau kamu sabar dan memelihara dirimu, niscaya tipu daya mereka tidaklah akan membahayakan kepada kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sungguh apa yang mereka kerjakan. Surat Ali Imran ayat 119-120. Dan seperti yang demikian, Allah Ta'ala berfirman, wadu ma'anittum qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akhbaru. Artinya, mereka ingin menyusahkan kamu. Sesungguhnya rasa kebencian telah lahir dari mulut mereka, dan apa yang tersimpan dalam hati mereka itu lebih besar. Surat Ali Imran ayat 118. Kedengkian itu disebabkan kemarahan. Kadang-kadang membawa kepada berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan, menghabiskan umur pada menghilangkannya nikmat orang dengan segala daya dan usaha, membuka rahasia yang harus ditutup, dan lain-lain sebagainya. Sebab kedua, at-ta'ajuz, yaitu bahwa berat baginya bahwa orang lain meninggikan diri atasnya. Apabila sebagian temannya yang sebaya memperoleh kekuasaan atau pengetahuan atau harta, niscaya ia takut bahwa teman itu akan menyombong terhadap dirinya. Dan tidaklah termasuk maksudnya untuk menyombong. Akan tetapi maksudnya bahwa ia menolak akan kesombongan temannya, karena sesungguhnya ia rela dengan persamaan, umpamanya dengan teman tersebut. Akan tetapi ia tidak rela dengan ketinggian teman itu terhadap dirinya. Sebab ketiga, takabur atau sombong, yaitu bahwa ada pada tabiatnya atau karakternya untuk menyombong terhadap orang lain, memandang kecil dan menggunakan tenaganya atau membuatnya menjadi pelayannya. Dan mengharap dari orang tersebut akan mematuhi dan mengikuti segala maksudnya. Maka apabila orang tersebut memperoleh suatu nikmat, niscaya ia takut bahwa ia tiada akan dapat memikul kesombongan itu. Dan orang itu akan menarik diri daripada mengikutinya, atau kadang-kadang menonjol kepada kesamaan atau kepada meninggi di atasnya. Lalu orang tersebut kembali menjadi penyombong sesudah ia menyombong terhadap orang itu. Dan termasuk sebagian dari takabur dan ta'azzuz ialah kedengkian kebanyakan orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu mengatakan, bagaimana mendahului kita tampil terhadap kita seorang budak laki-laki yang yatim, dan bagaimana kita akan menundukkan kepala kita. Lalu mereka mengatakan yang tersebut dalam Al-Quran, laula nuzila hadal Quranul ala rajulin minal qaryataini adim. Artinya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua kota? Surat Az-Zukhruf ayat 31. Catatan, dua kota itu ialah Mekah dan Taif. Ayat tersebut menceritakan perkataan orang kafir. Menurut Ibnu Ishaq dalam Asyirah, bahwa yang mengatakan itu ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan itulah sebabnya turun ayat tersebut. Penerjemah. Artinya, tidak akan berat bagi kita untuk merendahkan diri kepadanya dan mengikutinya. Apabila dia Rasulullah SAW itu orang besar atau tidak dari anak yatim dan orang biasa. Allah Ta'ala berfirman menyifatkan perkataan kaum Quraisy. Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Artinya, inikah orang-orang yang dikurniai Allah di antara kami? Surat Al-An'am ayat 53. Sebagai penghinaan dan kesombongan mereka. Sebab keempat, ta'ajub atau mengherani diri. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dari hal umat-umat yang lampau. Karena mereka itu mengatakan, ma antum illa basarum mithluna. Artinya, kamu tiada lain, hanya manusia serupa kami juga. Surat Yasin ayat 15. Dan mereka mengatakan, anu'minu libasyaraini mislina wa qawmuhuma lana abidun. Artinya, apakah kami akan percaya atau beriman kepada dua manusia? Atau Musa dan Harun yang serupa kami, sedang kaumnya menghambakan diri kepada kami. Surat Al-Mu'minun ayat 47. Walain atolaktum basarum mislakum innakum idza lakhosirun. Dan kalau kamu turuti manusia yang serupa kamu itu, tentulah kamu akan menderita kerugian. Surat Al-Mu'minun ayat 34. Merasa takjub atau mengherani diri bahwa manusia yang serupa dengan mereka memperoleh kemenangan dengan pangkat kerasulan, wahyu, dan dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia seperti mereka lalu mereka dengki kepadanya. Dan mereka mengingini hilangnya pangkat kenabian daripadanya. Karena gundah nanti melebihi dari mereka orang yang serupa dengan mereka pada bentuk kejadian. Bukan dengan maksud takabur, ingin menjadi kepala dan mendahulukan permusuhan ataupun lain sebab dari sebab-sebab itu. Mereka berkata dengan penuh keheranan, aba salmahu basaron rasula. Artinya, adakah Allah mengutus manusia untuk menjadi rasul? Surat Al-Isra ayat 94. Mereka mengatakan, laula unzila alainal malaika. Mengapa tidak malaikat diturunkan kepada kami? Surat Al-Furqan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, awa ajibatum anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyumzirakum walitattaqu walallahukum turhamun wal'allakum turhamun. Artinya, Apakah mengherankan kamu kedatangan peringatan atau pengajaran dari Tuhan kamu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kamu, supaya ia memberi ingat kepada kamu dan supaya kamu bertakwa dan supaya kamu beroleh rahmat. Surat Al-A'raf ayat 63. Sebab kelima, takut hilangnya maksud-maksud. Dan yang demikian itu tertentu dengan orang-orang yang berebutan pada suatu maksud. Maka masing-masing dengki kepada temannya pada setiap nikmat yang menjadi penolong baginya pada kesendirian dengan maksud. Termasuk jenis ini, berdengki-dengkian wanita-wanita bermadu pada berebutan atas maksud-maksud kesuamian. Berdengki-dengkian bersama saudara pada berebutan untuk memperoleh tempat pada hati ibu bapak untuk sampai kepada maksud-maksud kemuliaan dan harta. Begitu pula berdengki-dengkian dua orang murid bagi seorang guru untuk memperoleh tingkat pada hati guru, dan berdengki-dengkian teman-teman raja dan orang-orang pilihannya pada memperoleh kedudukan pada hati raja untuk sampai kepada harta dan kemegahan. Begitu pula berdengki-dengkian dua juru nasihat yang berebut-rebutan pada penduduk sebuah desa, apabila maksudnya memperoleh harta dengan baik sambutan pada mereka. Begitu pula berdengki-dengkian dua orang alim yang berebut-rebutan pada suatu golongan yang mempelajari ilmu fikih yang terbatas jumlahnya, karena masing-masing mencari tempat pada hati mereka untuk sampai kepada maksud-maksudnya. Sebab keenam, ingin menjadi kepala dan mencari kemegahan bagi dirinya tanpa menyampaikan diri kepada sesuatu maksud. Yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang menghendaki bahwa ia tidak ada bandingannya pada suatu ilmu pengetahuan apabila telah mengeras kesukaan pujian baginya dan menggeletar kegembiraan dengan pujian kepadanya bahwa dia satu-satunya yang tunggal. Dan tidak ada bandingan pada maksa itu pada ilmu pengetahuan tersebut. Kalau didengarnya ada yang menandinginya pada pojok dunia yang terjauh, niscaya yang demikian itu menyakitinya. Dan ia mengingini orang itu mati atau hilang nikmat daripadanya yang menyekutuinya pada kedudukan. Dari keberanian atau pengetahuan atau ibadah atau perusahaan atau kecantikan atau kekayaan atau yang lain, dari hal-hal yang ia ingini sendiri dalam maksud tersebut. Dan ia merasa gembira dengan sebab-sebab kesendiriannya. Sebabnya dalam hal ini tidaklah permusuhan, ta'ajuz, kesombongan terhadap orang yang didengkiinya dan takut dari kehilangan sesuatu maksud, selain semata-mata ingin menjadi kepala dengan dakwaan bahwa ia satu-satunya dalam hal tersebut. Dan ini adalah di balik apa yang ada di antara seorang ahli ilmu atau ulama dari hal mencari kemegahan dan kedudukan pada hati manusia untuk menyampaikan diri kepada maksud-maksud selain dari menjadi kepala. Dan adalah ulama-ulama Yahudi mengingkari mengenal Rasulullah SAW dan mereka tidak beriman kepadanya karena takut akan rusaknya jabatan menjadi kepala dan pengikut mereka manakala tidak digunakan lagi atau mansukh keilmuan mereka. Sebab ketujuh, keji diri dan pikirnya dengan kebajikan kepada hamba Allah Ta'ala. Sesungguhnya Anda akan menjumpai orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kesukaan menjadi kepala, sombong, dan mencari harta. Apabila dicipatkan kepadanya, akan baiknya keadaan seorang hamba Allah Ta'ala tentang nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang itu, lalu menyusahkannya yang demikian. Dan apabila disifatkan kepadanya kegoncangan hal ihwal orang-orang, terbelakang dan lenyapnya maksud-maksud orang itu dan sempitnya kehidupannya, niscaya ia gembira. Ia selalu menyukai terbelakangnya orang lain dan ia kikir dengan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Seakan-akan mereka mengambil yang demikian itu dari kepunyaannya dan simpanannya. Dikatakan orang bakhil atau orang kikir ialah orang yang bakhil atau kikir dengan hartanya sendiri. Dan orang sahih atau orang loba ialah orang yang kikir dengan harta orang lain. Orang tersebut kikir dengan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana tidak ada permusuhan dan ikatan di antara orang-orang tadi dengan mereka. Dan ini tidak ada sebab yang nyata selain dari kekejian pada jiwa dan kehinaan pada tabiat yang telah menjadi sidat atau karakternya. Dan pengobatannya sukar. Karena dengki yang tetap dengan sebab-sebab lain adalah sebab-sebabnya mendatang, yang dapat digambarkan akan menghilang, lalu ia mengharap pada menghilangkannya. Dan ini lebih keji pada sifat atau karakter. Tidak dari sebab yang mendatangkan. Maka sukarlah menghilangkannya, karena menurut kebiasaan mustahillah dapat menghilangkannya. Itulah sebab-sebab dengki. Kadang-kadang terkumpul sebagian sebab-sebab ini atau lebih banyak atau semuanya pada orang seorang. Lalu dengan demikian bersangatlah keji, bersangatlah dengki pada orang itu. Dan kuat sebagai suatu kekuatan yang tidak sanggup ia menyembunyikannya atau berbaik-baikan. Akan tetapi rusaklah hijab atau dinding berbaik-baikan itu. Dan lahirlah permusuhan dengan terang-terangan. Dan pada kebanyakan dengki-dengkian itu berkumpul sejumlah sebab-sebab tersebut. Dan sedikitlah terlepas suatu sebab pun daripadanya. Penjelasan. Sebab tentang banyaknya kedengkian di antara teman-teman sebaya, sahabat, saudara, anak paman, dan kaum kerabat. Dan menguatnya, sedikitnya, dan lemahnya pada orang-orang lain. Ketahuilah, sesungguhnya dengki itu banyak di antara kaum atau golongan yang terdapat banyak sebab-sebab yang kami sebutkan tadi di antara mereka. Dan dengki itu menjadi kuat. Ia di antara kaum yang terkumpul sejumlah sebab-sebab tersebut pada mereka dan menonjol. Karena orang seorang boleh ia berdengki, karena kadang-kadang ia tidak mau menerima kesombongan orang, karena orang itu takabur, dan karena orang itu musuhnya, dan karena sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab orang itu musuhnya, dan karena sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab tersebut sesungguhnya banyak di antara kaum-kaum atau golongan-golongan yang dihimpunkan mereka oleh ikatan-ikatan, di mana dengan sebab ikatan-ikatan tadi mereka berkumpul pada tempat-tempat orang berbincang-bincang. Dan mereka mendatanginya dengan berbagai macam maksud. Maka apabila salah seorang dari mereka berlainan dengan temannya mengenai sesuatu maksud, niscaya liarlah tabiatnya dari teman itu dan menimbulkan ia marah. Dan melekatlah kedengkian dalam hatinya. Maka pada ketika itu, ia bermaksud menghinakan, bersikap sombong terhadap orang itu dan mengimbanginya untuk menyalahi maksudnya. Ia benci akan tetapnya orang itu pada nikmat yang menyampaikannya kepada maksud-maksudnya. Sejumlah dari sebab-sebab itu mempunyai arti yang bersamaan. Karena tiada ikatan di antara dua orang pada dua negeri yang berjauhan, maka tiadalah di antara orang itu dengki-mendengki.